留下之类的情况。 Salvador, bom dia, Xoré 6392. Cruzeiro da presente curva, Xoré 6392. Israel, apenas confirmando, é o 9979. Anjir masa mana gue mau nanya pada ngapain. Bro ini kau gak tau mau itu manjir aku mau ngataya oleh ke Bidas. Sejarah nataya aku ono meyakatan aku.